إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal dengan benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai kaum muslimin, kewajiban kita semua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sunnah secara bahasa para ulama mengatakan maknanya thariqah atau sirah, yaitu jalan atau metode atau perjalanan hidup. Dan adapun sunnah secara syar'inya maknanya ittiba'u ma jaa'a 'anil rasul, mengikuti apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal awamir, dari perintah-perintah, wa tarki ma naha 'anhu sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, ini dia makna sunnah secara syar'inya. Mengikuti apa-apa yang datang dari Rasul, dari perintah-perintah Rasul, kita jalankan dan meninggalkan semua larangan-larangan Rasul. Kaum muslimin, kita wajib mengikuti sunnah Rasul. Kita wajib mengikuti jalan hidup, metode beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib melaksanakan perintah Rasul, dan kita wajib meninggalkan larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul utusan Allah sebagai qudwah bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, kata Allah Azza wa Jal, laqad kana lakum, sungguh sudah ada bagi kalian, fi rasulillah, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Dan tentunya ini semua untuk orang-orang yang benar-benar berharap kepada Allah dan negeri akhirat, maka dia akan benar-benar ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sebagai qudwah buat kita semua. Naam, wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya Rasul telah menjelaskan sunnah-sunnahnya, jalan hidupnya kepada sahabat-sahabat Rasul. Sahabat Rasul telah menjelaskan jalan hidupnya Rasul kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada ulama-ulama hadis, walhamdulillah. Dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, terbagi menjadi dua bahagian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul dalam kitabnya Fadlu Ittiba'i Sunnah. Seorang ulama yang hidup di negeri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan dalam kitabnya Fadlu Ittiba'i Sunnah, sunnah itu ada dua. Yang pertama, sunnatun sharihatun, sunnah yang tegas, jelas, gamblang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk lafadznya, Rasul berkata seperti ini, Rasul berbuat seperti ini, diriwayatkan Rasul seperti ini dan seperti ini, langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sunnatul sharihatun. Dan yang kedua kata Syekh Muhammad Bazmul, beliau mengatakan jenis yang kedua yaitu sunnatun dimniyatun. Sunnah yang tergabung di dalam sunnah tersebut. Sunnah seakan-akan bukan sunnahnya Rasul, tapi ternyata sunnah tersebut sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah tersebut adalah sunnah dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hukumnya seperti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sunnah dimniyah, sunnah inilah yang ditentang oleh kebanyakan kaum muslimin, yang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Sunnah inilah yang dianggap bukan sunnah dari Nabi, padahal hakikatnya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi itu adalah perkataan sahabat yang tidak bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini selaras dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ketika terjadi perselisihan, wajib bagi kalian semua, wahai umatku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya sahabat-sahabat Rasul. Kenapa demikian? Karena sunnah sahabat Rasul masuk di dalamnya sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berpegang teguh dengan sunnah sahabat Rasul, yang itu adalah sunnah dari Rasul juga, merupakan keselamatan. Sehingga ketika Rasul menjelaskan bahwasanya umat Rasul akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya dalam neraka kecuali satu kelompok, ketika ditanya siapa dia wahai Rasul, Rasul mengatakan, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Siapa-siapa yang beragama sesuai dengan agama yang aku pegang, yang aku amalkan, yang aku ajarkan, dan yang telah diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasul, baik sunnah Rasul yang sharihah maupun dimmiyah, baik sunnah yang langsung diucapkan, diperbuat oleh Rasul, ditetapkan oleh Rasul, ataupun sunnah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul, yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Rasul, selagi memang tidak bertentangan dengan dalil yang sahih. Maka wahai kaum muslimin, ikutilah sunnah ini. Sesungguhnya inilah keselamatan buat kita semua. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini, sampai kita wafat menemui Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiru. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin, bertakwalah kita semua kepada Allah dengan mengikuti seluruh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah yang sharihah ataupun sunnah dimniyah, baik sunnah yang langsung dari Rasul atau sunnah dari sahabat-sahabat Rasul yang Rasul merekomendasikan kita semua untuk mengikuti sunnahnya sahabat-sahabat Rasul, yang itu adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah Rasul ada namanya sunnah dimniyah, perkataan sahabat yang tidak boleh kita tentang, dan dia merupakan sunnah dari Rasul selagi memang perkataan sahabat tersebut tidak dibangun dari ijtihadnya sahabat-sahabat Rasul, dan tidak ada peluang bagi sahabat-sahabat Rasul untuk berijtihad. Kalau seandainya tidak ada peluang untuk berijtihad, lalu dari siapa sahabat-sahabat Rasul mengambil perkataan tersebut, perbuatan tersebut? tentunya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Rasul yang beriman, yang melihat, yang memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkataan sahabat tersebut yang tidak dibangun dari ijtihadnya sahabat-sahabat Rasul merupakan sunnah dinniyah yang harus kita mengikutinya. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di antara sunnah Rasul yaitu sunnah dinniyah yang harus kita ikuti yaitu perkataan sahabat Rasul yang tidak ada menentang dari satu perkataan sahabat Rasul ini ditentang oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau seandainya satu sahabat berkata, ah seandainya sahabat yang lainnya tidak menentangnya, maka ini diketahui merupakan sunnahnya dari Rasul. Kenapa? Karena sahabat tahu ini adalah sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ditentang oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga jika ada perkataan, perbuatan yang tidak ditentang oleh sahabat-sahabat Rasul yang lainnya, itu merupakan sunnah dinniyah. Walaupun benar itu dari sahabat-sahabat Rasul, tetapi hakikatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sahabat yang lainnya tidak menentang perkataan tersebut. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah dinniyah yaitu perkataan sahabat Rasul di dalam menjelaskan sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Karena sahabat-sahabat Rasul yang paham betul dengan turunnya Al-Qur'an dan sebab nuzulnya Al-Qur'an, sehingga jika memang ada sebab turunnya ayat dijelaskan oleh sahabat Rasul, ini merupakan sunnah dinniyah yang wajib kita mengikutinya. Wahai kaum muslimin, di antara sunnah dinniyah juga yaitu perkataan sahabat Rasul yang mentafsirkan Al-Qur'an atau mentafsirkan hadis-hadis Rasul, yang tentunya tidak mungkin sahabat-sahabat Rasul mentafsirkan dengan hawa nafsunya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, yang Allah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 100 tersebut, sesungguhnya Allah ridho kepada mereka dan Allah jamin bagi mereka surga, dan bahkan Rasul merekomendasi untuk kita semua ngikutin sahabat Rasul, termasuk ngikutin tafsirannya sahabat Rasul di dalam mentafsirkan Al-Quran dan hadis. Dan inilah sunnah Rasul yang harus kita mengikutinya. Ada dua sunnah Rasul, sunnah shariah yang tegas dari Rasul dan sunnah dinniyah yang ini adalah perkataan sahabat-sahabat Rasul tapi hakikatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidaklah mendapatkan kecuali wahyu dari Allah. Kata Allah azza wa dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa, sesungguhnya Rasul enggak berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya Rasul itu berbicara dengan wahyu. Sehingga apa yang didapatkan oleh sahabat-sahabat Rasul dari Rasul merupakan wahyu. Dan sunnah adalah wahyu, baik sunnah shorihah maupun sunnah dinniyah. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya keselamatan bagi kita semua ngikutin sunnah Rasul dalam akidahnya, dalam fikirnya, dalam akhlaknya. Dan inilah keselamatan. Kata Imam Malik, as-sunnatu mithlu safinati Nuh, sesungguhnya sunnah ini seperti kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Man rakibaha naja, siapa yang mengendarainya maka dia sukses, selamat. Wa man tarakaha halak, dan siapa yang meninggalkan sunnah ini, baik sunnah shorihah maupun sunnah dinniyah, maka dia akan binasa. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kesuksesan dan jauh dari kebinasaan. Barakallahu fikum jami'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma aizal Islam wa sunnah wa tauhid wal muslimin ya rabbal alamin, wa aidil syirka wal bidah wal musyrikin, wa damir a'da din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al mustada'afin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubbal amal alladhi yuqarribu ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa bulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.